Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-mu'allif wa syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala babu ma jaa'a fir riya. Masuk ke dalam bab yang berikutnya, yakni bab ma jaa'a fir riya, bab tentang dalil-dalil dan ancaman yang datang berkaitan dengan masalah riya. Dan bahwasanya riya ini adalah termasuk syirk, kesyirikan. Di bab-bab yang sebelumnya, mu'allif rahimahullahu ta'ala membawakan macam-macam dan jenis-jenis asyirku zahir, kesyirikan yang zahir, kesyirikan yang tampak. Apakah itu tentang adabah menyembelih li ghairillah, atau istighosah kepada selain Allah? Jenis kesyirikan yang zahir, yang tampak. Orang langsung mengetahui bahwasanya itu adalah kesyirikan. Maka dengan mendatangkan bab ini, mu'allif ingin memberikan tanbih, peringatan bahwasanya di sana ada jenis syirik yang khafi, jenis syirik yang samar. Tidak bisa diketahui secara zahir, karena berkaitan dengan hati, berkaitan dengan niat, berkaitan dengan maksud, tujuan seseorang. Dan bahasanya itu adalah kesyirikan, sehingga perlu untuk diberikan tanbih, peringatan. Tidak semua syirik itu zahir, tampak. Ada di sana jenis kesyirikan yang khafi. Di sisi lain, kesyirikan yang disebutkan pada bab-bab yang sebelumnya, adalah jenis-jenis kesyirikan yang itu bisa meniadakan inti tauhid yang ada pada diri seseorang. Dan perlu diketahui bahasanya di sana ada juga jenis kesyirikan yang itu tidak meniadakan inti tauhid. Akan tapi akan meniadakan kamalut tauhid, kesempurnaan tauhid. Sehingga perlu untuk dibuat bab tentangnya. Sehingga mualif membuat bab ini. Babu maja'a firriya. Bab tentang dalil-dalil ataupun ancaman yang datang tentang riya. Kalau kesyirikan-kesyirikan yang sebelumnya langsung bisa meniadakan asal dan inti tauhid yang ada pada diri seorang. Adapun ini menghancurkan kamal, kesempurnaan tauhid. Walaupun inti tauhidnya masih ada. Arya yang di situ masdar dari fi'il ra'a yura'i riyaan. Yang maknanya adalah ya'malu amalan li ajli ru'yatin nas. Nah, riya itu maknanya melakukan amalan, melakukan ibadah ingin dilihat oleh manusia. Nah, ini namanya riya. Dan masuk di dalamnya as-sum'ah. Melakukan amalan karena ingin didengar. Nah, ingin didengar betapa bagusnya dia. Di dalam beribadah. Ingin didengar bagaimana gigihnya dan bersungguh-sungguhnya dia di dalam ibadah. Ingin didengar bagaimana cerdasnya dia di dalam berdakwah. Ingin didengar bagaimana fasihnya dia di dalam berbicara. Masuk dalam pembahasan riya. Intinya di sana kehilangan keikhlasan dia di dalam beribadah, di dalam dia beramal. Sama saja apakah ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipuji, ingin mendapatkan salah satu perhiasan di antara perhiasan-perhiasan dunia, apakah itu harta? Ataukah wanita? Ataukah kedudukan di hadapan manusia? Maka ini semuanya sama. Yunafi kamal tauhid, bisa meniadakan kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang. Nah, hilang kesempurnaan tauhidnya disebabkan perbuatan kesyirikan yang ada pada dirinya, asyirkul asghar. Tujuan-tujuan di dalam dia beribadah. Nah, yang seperti ini perkara yang sangat berbahaya. Nah, bagi dirinya berbahaya, bagi agamanya. Menyimpang dari keikhlasan akan menyeret seseorang ke dalam kehancuran. Menyimpang dari keikhlasan akan menyeret seseorang ke dalam kebinasaan. Berbeda dengan al-ikhlas. Seseorang yang dia itu yulazimul ikhlas, senantiasa berusaha, berupaya untuk mengikhlaskan dirinya di dalam beribadah, dalam beramal. Nah, Berusaha bagaimana supaya ikhlas dia di dalam ibadah, dalam amalan-amalannya. Nah, banyak manafi' yang akan dia dapatkan. Banyak fawaid yang akan dia raih. Manfaat-manfaat, faedah-faedah. Nah, dengan sebab keikhlasan. Sebagaimana yang dulu pernah kita sebutkan. Nah, Allah selamatkan dia dari kesesatan. Allah selamatkan dia dari segala bentuk penyimpangan yang disebabkan syaitan dengan bala tentaranya. Nah, sebagaimana dinyatakan la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Berkata iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku akan sesatkan mereka semuanya, anak Adam tersebut. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, keikhlasan akan menghantarkan seseorang kepada keselamatan fid dini, fid dunya wal akhirah, dalam dunianya dan juga akhiratnya. Nah, tapi menyimpang dari keikhlasan kemudian memiliki tujuan-tujuan dunia. Nah, muncul keinginan ingin dilihat, ingin didengar amalannya, ingin dipuji. Mengharapkan kedudukan di hadapan manusia. Nah, ambisi terhadap dunia, ambisi terhadap kepemimpinan dan kedudukan. Maka ini sangat berbahaya bagi seorang hamba. Sampai-sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i 'alal mal wa syarafi lidini." Tidaklah dua serigala jai'an, dalam kondisi lapar. Nah, ursila fi ghanam, kemudian dilepaskan di tengah-tengah gerombolan kambing. Nah, lebih merusak. Nah, kalau cuma satu serigala dilepaskan di tengah-tengah gerombolan kambing, nah, walaupun dalam kondisi lapar, nah, paling cuma kambing yang ini lari ke kanan, yang ini lari ke kiri, yang ini lari ke sana. Cuma satu soalnya. Nah, tapi ketika yang dilepas itulah dua serigala dalam kondisi lapar, dilepas di tengah-tengah gerombolan kambing. Nah, maka kerusakan apa yang ditimbulkan? Nah, namanya lapar. Nah, enggak peduli serigala. Menggigit, mencakar, mencabik, ataukah harus hanya sekedar mengambil kakinya, mencakar kulitnya, kemudian dibiarkan, ditinggalkan, mencari mangsa yang lainnya? Kambing yang ini terluka, kambing yang ini tercakar, kambing yang ini hilang kakinya, kambing yang ini sebagian badannya hilang. Rusak gerombolan kambing tadi. Nah, karena ada dua. Nah, ada yang kesini, ada yang kesana, ada yang kesini. Nah, kerusakannya luar biasa. Dua serigala dilepaskan di tengah-tengah gerombolan kambing. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membandingkan mana yang lebih merusak. Ketimbang seorang yang dia itu memiliki hirsil mar'i alal mal, memiliki ambisi terhadap harta. Nah, kalau orang biasa memiliki ambisi terhadap harta itu aja sudah mengerikan. Nah, gak peduli dia mana yang halal, mana yang haram. Gak peduli dia apakah harus berkhianat, apakah harus berdusta. Nah, apakah harus zalim menyakiti yang lainnya. Gak peduli dia apakah harus melakukan ghish, penipuan. Apakah itu tadi adalah orang yang paling dekat dengan dia? Disebabkan ambisinya terhadap harta. Itu sudah mengerikan. Orang biasa. Nah, orang biasa yang memang dia dunia-dunia yang dikejar. Itu saja sudah mengerikan ketika dia memiliki ambisi terhadap harta. Gak peduli lagi sudah. Berbagai macam cara akan dia lakukan. Nah, apakah harus menipu? Apakah harus melakukan pengkhianatan? Walaupun terhadap orang yang paling dekat dengan dia. Paling dia percaya. Nah, gak peduli dia. Nah, wasyaraf ataukah memiliki ambisi terhadap asyaraf, kedudukan, kemuliaan? Orang biasa. Nah, memiliki ambisi terhadap kedudukan, sudah. Sama juga. Merusaknya luar biasa. Nah, gak peduli dia apakah harus menjatuhkan. Nah, kezaliman. Nah, atau bahkan mungkin harus melakukan pembunuhan. Hanya untuk kedudukan yang ingin dia raih. Gak peduli dia dengan nyawa manusia. Gak peduli dia apakah itu lawan ataukah kawan. Nah, merusaknya aja udah luar biasa. Orang biasa memiliki ambisi terhadap kedudukan. Orang biasa memiliki ambisi terhadap harta. Lah ini bagaimana kalau seandainya dia itu adalah orang yang dikenal dengan ahluddin. Orang yang dikenal dengan agamanya, penampilannya sebagai seorang yang saleh, penampilannya sebagai seorang santri, penampilannya sebagai seorang yang menampakkan dianah. Nah, memegang agama. Tapi kemudian dia memiliki hirs alil mal, ambisi terhadap harta. Nah, gak peduli dia. Nah, mana yang halal, mana yang haram. Gak peduli dia. Apakah orang yang ingin menjadi mangsanya itu adalah baik itu muslim, saudaranya sendiri. Yang ingin dia tipu itu adalah muslim, saudaranya sendiri. Nah, itu aja sudah kerusakannya besar. Nah, apalagi yang dia itu sebagai seorang dai berdakwah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hilang keikhlasan yang ada pada dirinya, muncul al-hirs 'alal mal, ambisinya terhadap harta. Sehingga bagaimanapun caranya, apa yang perlu dia tempuh, dia lakukan. Supaya dia mendapatkan apa yang menjadi ambisinya dari harta. Nah, walaupun harus melakukan apa yang dia lakukan. Walaupun harus menjual agamanya. Walaupun harus dia kemudian meninggalkan prinsip. Di antara prinsip-prinsip yang sudah dia pelajari. Tak peduli dia. Ketika sudah mulai muncul hirs alal mal, ambisinya dia terhadap harta. Kezaliman dilakukan. Bahkan tak segan-segan di sana al-kadzib kemudian juga diluncurkan. Dusta terhadap saudaranya. Nah, ataukah menzalimi saudaranya, mengkhianati saudaranya sendiri. Nah, ketika sudah menjadi tujuan dari dakwahnya, tujuan dari dia beragama Allah Subhanahu wa taala adalah harta, ambisinya terhadap harta sampai menyinggung prinsip-prinsip yang ada pada dirinya, memberikan pengaruh, mempengaruhi tujuan dan niatnya. Nah, itu sudah rusaknya luar biasa. Nah, prinsip apa saja yang dia jual? Nah, prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar dia tinggalkan. Prinsip al-wala wal bara dia buang di belakang punggungnya. Nah, hanya untuk mendapatkan harta. Ambisinya dia terhadap harta. Nah, atau wasyaraf dia memiliki ambisi terhadap kedudukan. Ahlu diana, orang yang dari luar tampak seperti orang yang memiliki agama. Ahlu diana. Nah, dari luar seperti orang yang beragama. Dari luar dia seperti seorang santri. Dari luar dia seperti seorang da'i. Nah, tapi memiliki ambisi terhadap asyaraf. Kemuliaan, kedudukan di hadapan manusia. Itu kerusakan yang ditimbulkan luar biasa. Enggak peduli dia. Kezaliman yang dia lakukan terhadap saudaranya. Tidak peduli dia. Apakah itu harus dengan cara-cara dusta? Enggak peduli dia. Apakah harus dengan cara-cara zalim? Ataukah dengan cara-cara licik? Cara-cara politik? Tak peduli dia, yang penting kedudukanku tetap terus langgeng di hadapan pengikutku. Gak peduli, yang penting kedudukanku itu tetap terus berlanjut di hadapan murid-muridku. Di hadapan orang-orang yang dahulunya mengikutiku. Nah, dia memiliki ambisi terhadap syaraf, dia memiliki ambisi terhadap mansib, kedudukan di hadapan manusia. Rusak, gak peduli sudah apakah itu persatuan ataukah perpecahan. Apakah akan muncul di tengah-tengah salafiyin, di tengah-tengah kaum muslimin, ikhtilafat, pertikaian, perselisihan. Gak peduli sudah dia. Dahulu prinsip yang dia jaga, gak segan-segan untuk dia tinggalkan. Ketika mulai muncul keinginan, hilang keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dakwah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk membandingkan ini loh. Coba bandingkan. Nah, serigala yang lapar tadi. Nah, dua serigala yang lapar dilepaskan di tengah-tengah rombongan kambing. Lihat natijahnya, lihat hasilnya. Ada yang kecakar sini, ada yang kegigit lehernya, ada yang kakinya hilang, ada yang telinganya hilang, ada yang kemakan bagian dagingnya, rusak kambingnya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, madhibani ja'iani. Naam. Hursila fi ghanamin bi afsad min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi lidini. Nah, tidaklah dua ekor serigala yang lapar dilepaskan di tengah-tengah rombongan kambing. Nah, itu lebih merusak. Nah, ketimbang ambisi seseorang terhadap harta dan ambisi seseorang terhadap kedudukan bagi agamanya. Merusak yang ini. Khotor. Bahaya ketika seseorang mulai kehilangan keikhlasan. Al-ikhlas, al-ikhlas. Selalu kita untuk mempertahankan ikhlas. Manfaat yang banyak yang akan kita dapatkan. Nah, yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang lainnya. Sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.